Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ar-Raqib ay المطلع على ما في القلوب وما حاوته العوالم من الأسرار والغيوب. Kata beliau, Ar-Raqib, nama Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya adalah Ar-Raqib. Beliau menjelaskan makna Ar-Raqib, yakni al-muttali ala ma fil qulub wa ma hawathu al-awalim min al-asrar wal ghuyub, yakni zat yang mengawasi apa saja yang ada di dalam hati-hati hamba-Nya, demikian pula apa saja yang makhluk-makhluknya al-awalim mengumpulkannya min al-asrar wal ghuyub, dari perkara-perkara yang rahasia dan yang tersembunyi. Al-muraqibu li'amali ibadihi ala dawam, yang senantiasa muraqib mengawasi terhadap seluruh amalan hamba-hambanya secara terus-menerus, yang tidak ada yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang diperbuat oleh seluruh hamba-Nya. Alladzi ahsa kulla syai'in wa ahata bi kulli syai'in. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang ahsa kulla syai', menghitung, menjaga segala sesuatu. Wa ahata bi kulli syai', dan meliputi segala sesuatu. Wala yakhfa alaihi syai'un wa in daqqa. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, meskipun selembut apapun. Alladhi ya'lamu ma asarrathu as-sarair minan niyyati at-tayyibati wal iradati al-fasidah. Zat yang maha mengetahui apapun yang disembunyikan oleh perkara-perkara yang tersembunyi dari niat-niat yang baik dan keinginan-keinginan yang rusak. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Shifa'ul Alil menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib. Di antara yang beliau sebutkan, ayat pertama dalam surat An-Nisa dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang sering dibaca pada khutbatul hajah, syahid dari ayat tersebut, di akhir ayat Allah menyatakan, Inna allaha kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang senantiasa mengawasi atas diri-diri kalian. Juga yang beliau bawakan dalam surat Al-Ahzab dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-52, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi terhadap segala sesuatu. Beberapa ayat yang lain yang beliau kuatkan atau beliau bawakan untuk menguatkan makna ini, yakni pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu yang ada pada makhluk-makhluknya yang tampak dari mereka maupun yang tersembunyi dalam batin-batin mereka. Ayat ke-19 dari surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dia Maha mengetahui mata-mata yang khianat, yang berupaya untuk mencuri pandang, mencari kesempatan, yang tidak diketahui oleh orang-orang yang duduk dekatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tukhfis sudur, bahkan apa yang disembunyikan oleh dada-dada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Juga yang beliau bawakan dalam surat Al-Qasas ayat ke-69. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun." Dan Rabbmu Maha mengetahui apa saja yang disembunyikan oleh dada-dada mereka, ini yang ada pada keinginan dan niat-niat mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wa ma yu'linun, dan apa saja yang mereka tampakkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kelanjutan dari kalam beliau, وَمَنْ تَعَبَّدَ اللَّهَ بِسْمِهِ الرَّقِيبِ, dan siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Ar-Raqib. Telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya bahwa setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung padanya sifat-sifat, padanya ada peribadatan khusus ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan nama-nama tadi. Nah, pada nama Allah Ar-Raqib, kata Imam As-Sa'di, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Raqib, ya, dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi seluruh perkara yang ada pada dirinya dan pada selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Awrasathu dzalika al-maqama al-mustawliya 'ala jami'il maqamat. Niscaya akan mewariskan pada diri hamba tadi sebuah kedudukan yang menguasai seluruh kedudukan yang ada pada dirinya. Jadi pada kondisi apapun dari keadaannya, senantiasa dirinya akan dikuasai dengan kedudukan tadi. Apa itu kedudukan yang dimaksud? Wa huwa maqamul muraqabati lillahi fi harakatihi wa sakanatihi, yakni kedudukan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh pergerakannya, aktivitasnya, baik itu aktivitas yang tampak pada dirinya ya, dari ya ucapan lisan ataupun gerakan anggota-anggota badan, maupun amalan yang dilakukan oleh hatinya dari ta'amalul kulub, dari amalan-amalan hati. Demikian pula wasakanatihi, ya, pada kondisi diamnya. Dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kedudukan tertinggi dalam tingkatan-tingkatan Islam yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, yakni maqam al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya, dan Jika engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, li'anna man 'alima annahu raqibun 'ala harakati qalbihi wa harakati jawarihihi wa alfadhihi as-sirriyyati wal jahriyyati wastadama hadzal 'ilm fa innahu la budda an yuthmira lahu hadzal maqam al jalil. Karena sesungguhnya siapa saja yang mengetahui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi akan seluruh pergerakan hatinya dan seluruh pergerakan jawarihnya, anggota-anggota badannya, demikian pula apa yang terucap dengan lisannya dari ucapan-ucapan yang sifatnya sirriyah, yang dipelankan, yang tidak didengar oleh yang lain, maupun jahriyah, yang dikeraskan, yang terdengar oleh orang lain. Wastadama hadzal ilm, dan ilmu, keyakinan ini terus ada pada dirinya. Ya, merasa terus senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seluruh perkara yang diperbuat oleh hamba-Nya dari kebaikan maupun kejelekan, sekecil apapun yang mereka perbuat. Fa innahu la budda an yuthmira lahu hadzal maqam al jalil. Sesungguhnya orang yang demikian keadaannya, yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kemestian hal ini akan membuahkan pada dirinya al-maqam al-jalil, yakni kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung ini. Kata beliau selanjutnya, wa hadza sirrun 'azimun min asraril ma'rifati billah. Dan ini merupakan sebuah rahasia yang agung dari rahasia-rahasia pengenalan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila samaratihi wa fawaidihi al-'azimah wa islahihi lisyu'unil batinati wadh-dhahirah. Maka perhatikanlah dari kedudukan yang agung ini, yakni seorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuahkan berbagai buah-buah dan faidah-faidah yang agung, serta perbaikan terhadap keadaan diri hamba yang memiliki sifat demikian, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang sifatnya batin, tersembunyi, terkait dengan perbaikan hati, maupun yang zahirah, terkait dengan perbaikan amalan-amalan yang tampak, baik pada ucapannya, demikian pula pada perbuatan-perbuatannya. Jadi seorang hamba yang benar-benar merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan baik pada amalan hatinya, akan baik pada amalan-amalan lisannya, dan demikian pula pada amalan-amalan anggota badannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang disifati dengan sifat yang agung dan mulia ini. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.